Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, "Lha kowe nyifatin rokok gegere ngono wong rokok dhewe ora wani mangan asaros." Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lare iso bayangno kecemplung jebule bathuke ku ora pebom. Lah anak Isra iso bayangno dibuktekno pangeran dobong pisan. Wong anake dandoni abdi. Aku ora tau bayangno bener kok ora krana sombong pangeran ku anut ndone kawulane. Nek sira bayangno wis rasa mlebu. Lah kowe wis bayangno ya. Mlebu ae kadung donem. Donem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis sok ae delok teng Bukhari teng Muslim wa inna wa ta'ala harroman naro an takulu athar suci. Sebagai riwayat wa inna naro lam takul athar suci. Neraka iku ora iso mangan athar. Lah terus Syekh Imam Nawawi sing aran Masmuk mensarai. Asari suci itu rata-rata terenjakan batuk. Mergo si marum fi wujuhim min asari suci. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di badan. Sarokuloh mulai dicek ulama maknani alamatku nur nur guys, pokoknya nur nur gue jorai ireng-ireng ke sarokuloh. Kalau pokoknya ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng, yo lebih meyakinkan di bangku ya, bos gak meyakinkan. Iku tahu sujud tahu rambut mana. Tahu sarokuloh jadi om pakai drinki Mustofa itu orang ngecap wah sujudnya rati petek. Orang apa? Di petek mana orang? Orang ngene iku. Ora sujud mung tekram. Ora sah ora rogo mentek. Ndak artinya gini lho, apapun hebatin rokok, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah ten rokok. Jadi ku ora doyan atar. Ya coba asari sujud dari Imam Nawawi umume ulama darani mau gaduk tok mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim. Kan disebut wujuh, wujuh itu ada asari sujud, Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adza kama warada fi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi. Muga-muga ya anggota 7. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota 7 yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan muda 7. Padahal nak pangeran nyiksa telak nyiksa misale kelapaan tangan ra kan sing digo sujud, gak kena neraka. Engkau kan sa'id, aku mari bahasa Jawa malah ini jenis sa'id, nah ini ada apa maksudnya sini? Lengan ya? Lengannya protes, Gusti, epek-epek itu bisa sujud, tanpa kalau topang, buatan saya buatan fair, nah epek-epek ya ayep, anyep, kalau panas, jadi kalau ini penopang, kan bisa panjang enggak gulu ya protes, udah ada, buatan sakit enggak sakit sujud, udah sih wonten gulu. Wis bola kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise bangsa. Wong iso ono hadise iku neraka ora doyan atar sujud. Apa lo? Nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sumpah asara sujud mbok sing bathuk tok mbok anggo to. Terus ono ulama sufi nafsiri asara sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng nyenyak wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fasyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandung kula sementara, nganti kok ora buktine latarawunnal jahim. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunat itu ada asiklah wa anat tubu ma qaddamu wa asarum. Nggih tengene Yasin apa wa anat tubu ma qaddamu wa asarum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka. Dan asar, asar itu labet, labet itu bekas, bekas itu maknane nang perilaku itu sunnah, petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini, ini rumakno ya, saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra di duwe ora iso salam tempel wae kiai dadi mulang ikhlas rasa kompensasi. Akhirnya saya malu, pokoknya mulang, serasa arep-arep dikei duit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini, berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat, sing ikhlas ya tetap di rumah pengiran. Tapi sekali kayak di asar baru, ngaji gula ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngergani ilmu, muridnya ya di pikiran ngono. Mereka dididik ngono, sedurungnya di watak ngono bareng, nanti terus sepanjang. Nah, mulanya ketika ini Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunub. Masyhur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunub. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane.

atar sujud. Sebagian riwayat lebih ekstrim, bahwa inna wa ta'ala harroma ala nari antakula atar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lain kalau suwon nak sujud itu sing tenanan gitu. Kalau dinikmati sujud, nikmat terbaik anda adalah sujud. Mau nanjana ngantil kulo. Agar semua sujud gak kudu yakin wak dari. Wah sampai fase kelah. Kira sang aku fase, aku seru. Kadang santriku ya bebo tawa aduk tapi ujub. Kong fase kita terkenal yang orang pikir iku yai kulo nudang fase. Kue seru. Iku raka, iku justru iku kue sok suci. Sawangan ini fase matur kiai, sawangan ini tawa aduk bahmu fase kita terkenal kok diatur no. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Kondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin mung fase ku wis masyhur. Ada dimaklumatno. Paham nggih? Ya iki padha wae ra usah ngandhani padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iso mben nggih, ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsar mung sitok. Wa yut'auna ila sujudi fala yas tatiun khosyatan absorhum tarhakuhum. Jadi sebab yang orang-orang masa itu ada tes-tesan ruhin sujud itu nak zaman yang dunia ruhin sujud tidak ikhlas pas sujud itu dia kayak belabak terus kejengkak berarti neraka. Tapi nak dia yang dunia tahu sujud ikhlas ikhlas, pokoknya tahu sujud ikhlas ini buatan kejengkak, dia sakit sujud pun nak di tes sujud kalau dia yastatiun swarga tapi di tes sujud kalau orang yastatiun neraka, tes-tesan itu fala yas tadi di tes sujud dia gak mampu. Mana latihan mulai saiki latihan apa? Peragaan apa? Sujud tapi orang masalah peragaan terus ono pengencangan mau saiki sholat tuh kayak yoga fungsi sujud dari perada ngumpul ono lah ngalir roda terus aku ya sumpah apa engkariku aku yakin sholat tuh gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan apa percaya kok fungsinya sholat kok senam yoga lalu kok agar takok tentang fungsi sholat sing diomongno pengarang iki penulis iki jari ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene ngene cara jenengan sujud ora aku wong alim ora biasa plang-plang ngene niku nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya. Tapi kena percaya akan-akan sholat itu fungsinya kayak senam yoga. Ya itu fungsinya kese. Kowe ridho sholat mau fungsinya kayak senam yoga. Ini peragangan, ini apa-apa. Aku ya bingung benar. Pasti peragangan. Ya wonten mau tonton seminar ya bayar. Lu kalau nanti teko, mau kalau lu peneliti ke teko. Wah, semua ngalim diomong irit, bingung kabar. Tapi kalau ya setuju ini ben wong ora nak sing digawe pangeran ono hikmah. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsinya koyo ya koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga Mas. Koyo kuno ora. Olahragane dekne masakno bojone ora innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kaya yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok nak ilmu dohire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah, ilmu dohire ya anut setiap saat beten apa. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khata mastatu yaqinan tu masyhur. Ngendikan makanya semua toreko itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku khas Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khata mastatu yaqinan setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah, tetap iman saya stabil. Kenapa gue tidak tambah? Karena logikanya Sayyidina Ali, fa'inna robba wahid wa dunya biadillah, wal akhirah biadillah, ar-robbu wahid. So, ben trenenya akhirat podo an-nar makhlukoh, wal jannah ya makhlukoh, wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhir, trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khalik, kita makhluk Allah musakhir yang ngatur kita musakhir. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur neraka yang musakhir surga musakhir. Mulane kula ndarani Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong mlebokno ruhe ning swarga, wis kadung mlebu neraka ra iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ra iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nek amal yo entek blogo-blogo wis mati ora iso amal, lek wis mati salat wong cacilik mlayu. Wis mati kok sedekah cacilik melayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmati Allah ora iso entek blok goblok rahmati Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal lu cacilik yo ora tapi nak rahmati Allah la tangqatiu ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat ujek pangeran ta ora ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani gedaran ngono, kafir. Mulane bener sidina Ali fa inna rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lha kok ning akhirat tambah imanem tambah coba sampean kene ning akhirat imanem apa? Kowe sampean mos nek ning akhirat darane Allah apa? Rabbun kan? Darane swarga. Makhluk. Bedane apa zaman ning donya? Sami, malah sidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok sampean ning akhirat lah iman kurang tambah maksudnya kan standarnya masih sama pakemnya sama. Lama ni uang kok rayakin syafaat tu saking gobloke uang susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai uang serai so ngamal. Tapi rahmatuhu la tangkodi wala tafna wala kada wakata. Rahmati Allah tetap abadal. Gak bisa selesai. Mulanya kayak kudu yakinin rokallah kok justru selawasi. Mau diterus notenan biar pengiran. Kayak yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulanya masyhur wono ulama kiai lah orang ulama ya ahli ibadah. Ulama rasalah. Ali gagah dene khusyuk ora tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ora tau maksiat, ora tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes dene. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal ngamal 80 tahun iki swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nah ngamal terbatas. Luwangis. Ya ampun Gusti, saat ini kalau yakin di swarga ngerahmatin jalan-jalan pengen, aku harus kecewa neraka. Aku harus kecewa neraka. Iya gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita, kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun kan? 80 tahun aja dikurangi ruhin masa puberu pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya kayak orang kan mas bulet. Coba ayo cilik, cilik rarapopo kan ya. Uber pacaran gitu. Terus omah-omah nerantara bojo anak. Wis dosa tok. Pas tuwa khusuk utange kadung akeh. Nyaur sak kang ilang. Wong utange bojo ya utange, utange anak. Pas sampe tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misale kowe zaman nom mestine iso sujud ku metek tenan. Wis tuwa pe metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berapa tahun? Kayak ngamal kira-kira setopo pengiran. Ada orang tahun? Yang ngono kok api bogo melebus warga itu modal apa coba? Mbak ya wong mikir. Saya ini mahasiswa roto-roto udah seneng mendapat Mu'tazilah. Jadi alasannya cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara uwe, tapi rah cara ulama. Kalau sering dibantah, kalau lewis kiai sering dibantah. Kan gak lucu, seorang sudah mati kok dapat amal, dia kan sudah gak bisa amal, jadi kalau gak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing raro ngurusku sopo le jog, aku yo. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaraté opo? Kudu kerja. Saiki misalnya kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ana sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kowe hasil kerja mesti dikeki wong akeh ndi? Ora dikeki wong. Lha iya gak kok kerjamu. Yo to. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Dhumateng rahmat Allah jembar ya. Ya urip bae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh iki. Kuabe wong wedok sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wes kok idee ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmat Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur sing gajine tetap sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafa kan ambek bojomu. Mergo rahmate Allah. Wong kula sering. Wah, wis kula nu duwe santri iki kadang wali murid ya kadang ya kurang ajar Gus anak kula niku jenengan bilane bojo kok sing jelas sampe ra jelas kok boleh mantu jelas oleh kurang ajar udah ora jelas kok yo mantu apa lha yo tak apa jenengan urip jelas modho ora jelas yo biasa mon sing mesti jelas rahmate pangeran liyane iku mboten lan Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten tapi aja diblinter kaya kasusnya Pak Quraisy wingi. Nabi jannate ngendikan, "Dong layat khula hadukum al jannata fi amalikum." Kowe ora bakal bisa swarga ngandalo amal. Sahabat yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi terus dawuh, "Illa ayyata ghammadan ya Allahu bi rahmati." Kecuali saya dilingkupi rahmat sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe bercak-bercak koyo puber tau utang ra nyaur tau kok e tau. Nek masjid kadang tinggo, lah ora tinggo piye misale rogen ditang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, kah masjid tak wis beketno bisaroe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal piye? Kok ngamale niate tekan masjid, jebule dikene kowe mergo mubal. Kalau kita sering kena kok pengurus masjid, Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kayak nom balik asal tora. Tak jawab angsal umari fitnah, tak jawab rawleh. Iku malah kok nari itu gotok. Ia segini wae, kayak noae tapi rau saya yakin halal tak haram. Kok nak ketemu pangeran rau tak jawab lagi beliau. Perkara ini ngadepi pangeran lu gampang. Allah biar rahman rahim ngadepi lu gampang. Ngadepi ahli fikih repot tapi beliau. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid sale amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rifalil masjid dadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh wong balik gak masjid paham ya? Tapi ana ulama sing rada modern masjid wa masalihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid maka boleh dipakai gaji muadzin gaji imam gaji mubal tapi iki rada sekuler ulama sing rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak gawe kas masjid itu terus door to door ngeruang parani 10.000 20.000 kan malah karo karuan. Malah tak omong is ngene ae fatwaku. Lakoni wae tapi aja bakas halal bakas haram. Engko nak ketemu pangeran aku sing tak ngejak. Ya jenar kok kedel aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe api di bangku kuwe dadi aku luwe. Ku masyhur Sofyan As-Sauri kok ape kapundo tuh gak guyonan ngono. Kok sing isap aku gak bapakku. Arek Sofyan As-Sauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ikhya iku ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ikhya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu. Al-Khamis madzhab Sufyan apa? As-Sauri. Tapi illa annahu indarusa. Tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku nah aku salah aku jangan. Nah pangeran aku api ya. Aku mulai cilik ya sering salah itu tiga iman. Ini ya, bapakku kadang aku salah itu tiga iman. Nah ternyata Sufyan As-Sauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasabah huwa binafsih ammala ikatih. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri. Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar untuk Arab itu. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, lah binafsih. Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh Arabi guyu-guyu ngakak. Wah bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak gak bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musa wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat kok musa wong dhaif ngono ae. Wis bagus lah itu dadi kamane. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak kumpul roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene iku. Bagus lah kalau Allah sendiri yang meng bisa. Fa innal karim idza ra'a zallatan yafuan. Karena wong sing lomo sing apian nak ora kesalahan iku anane kepengin nyepu. Kok Allah itu karim, terutama karim itu gampang. Menang, hisab binafsihi itu semua cocok. Nah kalau ya gimana? Kalau kok ketemu orang fakih, perkara duit gue salam template sampai mbalik, oh geger, sopah sul masa. Tapi nak ketemu pangeran kan, ah aku suka, ah duit samono, ben. Jadi

Lah kabeh wong misale kula nyileh ruhen, ken nyileh HP-ne ken tak goning SMS Mustofa. Nyileh apa jalu? Lu cangkem elek. Saling nyileh sepeda motor terus kaya pengene, model sok disebut. Ken nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqil aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Masa apa yang ini? Ken, aku nyilai sepeda montore jaluk. Lha zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waroi malah digedingi. Yo ceritane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Besitin Ali dijubuk, pangan. Kena Arabu, iki waroi sing nak kue rang lakoni malah digedingi. Mereka logikanya gampang ya Fuad, ini penting ya, tiang-tiang sing biasa waroi. Logikanya ini, misalnya kurma itu ceblok. Wae Ruhin atau Wae Mustafa. Wae wong paling medit saat dunia. Mas bayangin wae wong paling medit saat dunia. Wes mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe wong Jakarta, kan gak mungkin wong Jakarta beli ini Wonokromo mau jubuk. Utawa sing duwe wong giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma kok wis gak sumpet. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilike iku wis murid, murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua, jaga adab. Nah, wae wong mukmin ben piye tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu jaluk. Senajan to ojo sering ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane nabi yo nate jaluk sahabat. Padahal nabi ku melarang wong jaluk. Kok kadang ra jaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Moh buta wong li. Uripku kan yo angel tenan, kowe di nafsul. Tapi nek kowe jaluk terus dadine toma. Ora jaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau jaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Lan nabi yo biasa jaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang jaluk. Ya itu duduk perkara nek nak jaluk iku didik saling tanggung jawab. Nek ora jaluk nyate milangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong juga manjaluk murah. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jadi wae bangun pondok, ngalung tuamu gelem nyumbang, gue nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda, beda dan dalam konteks yang beda. Nah jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rito. Lho ke nyongko wong mukmin ra rido cek suudoni rumang sampun donya sing lomo kowe tok. Iku ra berarti ke darane wong mukmin sak donya medhit kabeh sampe kurmane ceblok dipangan gak. Lho saiki mbayangno wong mukmin medhit ku dosa ta salah. Paham ge? Paham ge maksud? Lho cek elek waroki wae kok suudon wong sak donya. Dadi wong iku kudu mikir. Nah terus wali dhuwit sak miliar aku kudu umumno sak RT. Wong nabi kok ngono umumno nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekik lan separuh ceblok terus kue biasa melarat. Nah aku biasanya yakmini cek tak rokok iki tekik kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek. Ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suane aneh. Mulane masyhur ngendikane siji inna minal waroi suhton. Ana waroi sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gak sah iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gak sah mergo yo nak sandale tak gurido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mok perkara sandal. Nah, engko yo ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dakok kotak kok mbok jupuk ta iku. Tapi nek sandal jepit ning dalan-dalan kok digo rari itu buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf, harus sesuatu yang dikenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato. Mu'ato ku ulima ridoku. Dadi nek jual beli, iku misalnya ben HP iki tak tuku sak juta, oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nek gedang goreng utawa kripik, aku marung ning nggone ruhe. Yo ora oleh meneh. Hen niki gedang piro? Hen, kalih aku Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan kripik. Lah kripik piro, Hen? 1000 Gus, bayar nek. Terus ero Hen kecangkeman. Lu mesine nak cara feke yo ngono. Lanake marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning arepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning arepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah mbok jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Jaluk jelas wonge niate adol. Satu-satu yasa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tambah sekon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulanya jari Fathul Mu'in waqala ba'duhum bisikhatil mu'ato wa yajri dalika fi sa'iril ukut. Semua akad juga sah mu'ato. Ya karena ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun sampai rukun, gak sab sandalnya kudu wani, tapi lagi nenangan, wah ojo, kan iso diukur. Misalnya aku gak bisa sandalnya rukun, Mustafa, sepeda, kan gak ada cerita ini murid, di gurunya gak, gitu. Jadi orang kan, ya biasa, masyur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu adanya ada bubur yang miliknya Bariroh. Nabi itu kan bisa tanda dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariroh. Mulane ge biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun dicandang dalam putri Bariroh sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, "Innaha li Bariroh wa hiya laha shadaqah." Ini untuk Bariroh dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama shadaqah. Karena Bariroh itu cadang dalam terus kadang Ansor sakil cadang Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cadang dalamnya Mbah Mul karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama cadang dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Erno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian jadi dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu tamunya beliau kan banyak nggak sempat ngaji itu tak ulang saya jadi saya sahabat ya gitu kalau sama jadi dalam udah sering ngasih tapi apa jawabannya di iyalah sodakoh walana hadiah serapopo tak pangan pikirannya sahabat nangeke ibariroh mesti sodakoh mosok ngeke aku niate sodakoh. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Iyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariroh tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima rito ya gak apa-apa. Bariroh ya pasti rito yang memberi juga pasti. Kalau enggak jadi wiki. Yo kan yo misale ruhen yo gedeng tenan lho misale ruhen yo gawe teh aku bariku ruhen ning jeding. Wae apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora sah pamit udi teh war ube. Ora iso terus iki ngenteni isine sing duwe. Iku goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh lucu. Duit hidup dan mati. Apa kan duit hidup dan ora oleh bojo pok tanpa pamit. Tapi bungsu sing sepele-sepele. Namo ato itu yajri fi sairil ukut. Berjalan di semua napa? Akad. Misale kene Pak B. Ayo saiki sing waroki sing zuwo tak tantang nak iso nglakoni. Misale kula kan bolak-balik Bali liwat Jombor badhe teng Semarang. Bayare kadang stok Magelang. Apa menen nak bis gak patas. Bayangno sira patas. Kene numpak kok giwangan. Kula sering ngriyen numpak kok giwangan. Pagiwan bene Semarang kadang ditarik wis meh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogja secang enggak sap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kowe ora bayar wonge ngamuk ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato napa ijarah. Dadi ana be mu'ato ijarah. Artinya maksudnya agar numpak ya sampai ubal. Gue ya siap-siap bayar. Wong lah kondektor ya ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya gue min awalin Afrika kodo. Wah pada di Semarang tapi gak bayar. Bisa bam. Bisa dia mau bisa mau bam. Wah wong ora usah sok warok sok zuhud. Lo sering ketemu warok iku lo mboten ate. Boten sesuai akad syariah imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lungguh aku ngeke lungguh ge salam tok. Terus ke mau wis mbetah kok omong rumeni mongko, iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jare iki mesti ridane. Lah mas yo ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwe akeh dibanding ora waras. Mane wayat cerita fi sa'idil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athir di semua akad. Mane ke marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kula aturaken. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau. Wong merantau ning Bali, wong ning Malioboro, wong ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentel, kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku pergo rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus muamen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong mikir ngene kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate tasaran dolan teng kula-kula rene nate ngontrak teng Kauman. Jajan itu mulai, jadi sanggup saya ketahui rumah tante gue bakso yang kejupule, walhasil jajan numpah apa, tapi tunggu lagi moron kau susah gugus untuk harto, biro orang pelai mu gara-gara bakso bayar itu lah, tapi dia PD, pun tadi saya ketahui sebuah gini, cuma dia jajan numpah apa, tapi tunggu lagi. Wah, serempet, jadi eleng-eleng gak, boleh nyamu atau itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnen fahis, kerugian yang buruk. Gini atau misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari ruhin, yang kau ini cak akrab, dibeli cak ibu sebut, wah sem, kan salah duga. Kayak gue lebih bujumu, pas rukun kan wae kuya wae kumas wae mubar, cuma lihat gue jubah cuy bujumu, kalau pas rukun, wae bangun tuh, wah salah duga jadi. Kan yo lucu, be bujumu main pamit terus kan yo, lucu. Paham itu hebatnya sara itu ada aturan gitu. Jual beli itu usahakan pakai sekor. Tapi kalau sudah muato ya enggak apa-apa. Mana disebut tatakulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara dimingkum. Kecuali jual beli yang saling rido kaya ning warung ya enggak usah akad rapopo. Asal terbukti saling rido tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti rido wong jelas apa mbok. Nah, mustarine yo mesti rido nak kue oleh ngedol bisa manil misli umume 2000 2000. Nah mulai masalah kan baik naripe fauko sama nil misli biasanya 2000 berhubung mau moncot dikentel mange utawa baik sing kecewa misalnya ada rukir gak di duit nyongkone ibu-ibu sing jaga warung wong tuku kan kenceng man kita goreng 5 es teh jupule muni bu utang no. Iku yo kasus mergo wong adol pentuk duit jupule takke muni utang lha iku kasus kin nah utang kudu jawab didep di depan perkara ini paham ya jadi iso baik ngerugaino mustari iso baik mustari ngerugaino baik mengani mu'en nyontokno kaman istaro mu'ajalan tapi dengan gaya halan itu haram jadi misalnya ke marung kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng waktu itu akhlaknya sing ngapi kok ngapi utang kok ningkrang pak ngombe mangan pak iwak ayam wah jebule terakhir wah tak utang sing sopan ngapunten pak kula lesu terus mangane tempe banyu putih lah ngono kan gremenge rapati tadi lha mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu ndak boleh mana nak utang sing sopan kan yo dadi sopan di depan wah. Tapi nak halan yo, meliti lalas, meliti arang-arang kayak orang oleh. Kalau nanti ada nih tiang api-api dibantah, jadi uang orang sama meliti. Jangan nak meliti semulio, sama dia meliti ramulio. Kalau ni kalau kadang uang awam cek cerdas, kalau bolak balik kalah be uang awam. Kalau nu ditonggo, temperamental. Nak tukaran betian betul benduk. Nunggu nyata, uang-uang resah. Kalau kan ngan dani tak kan dani, kalau hormat. Anak tukaran rasa gue bendung, ini gue maring wong peti. Jadi siapa yang jenengan kiai gus wong ngalih rasa gue bendung wong peti. Awak wong. Dari awak wong ngawap nek gak nggo gedhe wong ra wedi to aduh. Tangerangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau gak cari alasan jenengan wong alim Gus rasa nggo gedhe wong wis wedi lha kula. Wis bingung. Terus akhirnya terakhir ya tapi di dono aja bedo kayu-kayu gede beda tajam ambil. Saya ini serubah kayu tapi sementing tak kandani kadang-kadang mau ngapain ya masuk akal kalau mah gara-gara di pengalaman itu ada putra ki besar ada santri itu di pondok itu nak di loroi wong misalnya turu kok keinjek itu ngamuk pokoknya ibu saya temperamental suatu saat dikandani Gus Mau ngandani kowe udah di santri sampai wong sing sopan kok idek ngono kok murid-murid jape malah ya jenengan sanggeru wong wis sopan dadi kudu sopan mbok liyo aku ora rasane disopan dadi wah kadang-kadang wong awam ya pinter juga mlane kula ora ora roke terus katokan cekar kambenan rokokan kalau kidul wis bagiane ngene iku rasa bolor ngene iku ora pantes ora usah ngono. Iya, ini kebahagiaan banyak. Oh, ngapa bagian ini serokok ngaruh rumah? Gak kelambinan gini ya. Delok iwang liwat. Sempen dengan itu. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak ini, bapak kula ini, anggir injing atau ini, teng marung. Tapi buatan marung, sering, nah, teng, sering mampal-mampal, buatan mesti marung, buatan mesti marung. Nak rawang awam, mes ngopi kan, ngopi rokokan di gerang ni warung. Mes kondo santri ni bapa, mes ni Ustaz Ali santri bapa. Ali Ali, ngomong kok pena. Kiai isu-isu jewiri dan berikutnya mak santri santri ikut tangi turu mes ngopi rokokan, kok pena dari kaulan ya Allah. Kue rawleh gedeng kiai ibadah para pesuatu lah dia para popo. Ya sebenar marung. Berita itu neng tuh nyawa es mukom kantor mati pengiran. Jadi kalau lu dididik bapak, malah kalau lu nak ono santri melete, bule tuh tak bar. Bagi abe alim rah alim, bagi abe suge rah suge, bagi abu cua ayu rah gede. Terus bagiannya be opo ngawam ngawam nak rai sok sok marung ngopis gosip no sak deso. Bariku mulai deh. Ora usah kok komentar ini hidup tidak tertib, hidup tidak sehat. Kowe uripe sehat, nanti mergo di tabungan kudu sedora di tabungan. Kowe kiai sing tempel akeh iku ora ono sing salam. Embo yo barno ae. Sanggepe warahmati wasiat kulhasis. Allah rahmati iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rohen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mergo nak lali iso seneng. So ben ra kena sisa wong ngopo. Loh lali ora kena hisab. Coba sing naga kowe tenanan. Lah kudu ora mung sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali yo aja edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya dadi kalau suwon wis pokoke urip sing gampang ge ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali kowe susah ora ge gampang donya mal ka fakot asbaha sakhiton alaqo. Jadi wong esok tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton alaqo. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai sakniki kulo suwon kowe nate urus seneng ngopi ya ngopi. Nah sebenarnya memang dari bujo yang dari bujo jadi masalah hati ngono lah dibangi esok-esok tegang es metu es karena menghindari konflik itu ibadah ya menghindari konflik itu ibadah ya orang lama sih itu jenis yang dari tanggung jawab masih oke nengkono tetep kayak kelotohan kadang-kadang dia fakir yuk liru tapi nak miris songko bujo ayo bujo kan dengan tanggung jawab gus dari tanggung jawab kan ada di duit orang sing dikek nong neng tengok-tengok nengkono lah tetep gak nyelesek no. Tetap raja duit kan Allah. Nah artinya potensinya kan mau konflik kan. Ngidari konflik itu ibadah. Karena kalau seneng nak apa-apa esok-esok ngopi seneng. Kalau sering tak takut lek, nah esok-esok kok ngopi lho lek. Gak tiga ada buju. Tiga ada buju. Tapi oleh nyukur duer. Kalau sedang berdoa ngawak-ngawak. Nak ning warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku kolah kalah wong awam Gus. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dhele jujur. Dhele jujur. Jenengan wong alim, wis rasa nggo bedhe wis dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna utama anane ngene. Man desapane wong khazina iku susah sapa man. Ala umur dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot khodiba. Moko teman-teman duka. Padha karo ngamuk sapa wong ala wong ing ngatasi. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa ra rido be Allah. Ya ana ukuran sak temne man kula amjarto berarti ra rido sapa man bi qodo illahi kelawan qodo eh Allah wala mesti lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing ngatasi ujiane Allah. Mulane kula suwun. Nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan apa yang lawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Budwe iku happy, ya. Budwe napa? Happy lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Engko sang ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Wis sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Mane kula seneng guyon niku ya tak elmoni. Jadi kalau lagi ngerti lah nak kakean guyon mari hati mati, hati mes mati, itu dipatuhi. Iku sebabnya aku sedurunge mes mati. Saya ini malah tahu repure ben semangat meneh mergo rahmate Allah jem jembar. Malah aku dituduh jari sing mateni ngawur itu. Saya enak mudi. Oh, dikasih solusi malah ra paham. Liana ukrono satu nemani ulam jardoi gurari itu sopeman di kodo ilah klan kodo e Allah walam yasfir dan berarti ora sabar sopewong ala balaihi ingatasi balai Allah walam yukmin dan berarti ora iman sopeman di kodarihi kelawan kodo kodari Allah kabeh kepesten Allah liana kulama krono sa temani sekabiane perkoro wako akan tumi bawa pemafit dunia in dalam dunia kabeh yang terjadi ning dunia ku fahuwa mengkoti makabeh bi kodo ilah ku kabeh klan kodo e Allah wa kodarihi lan kodari mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fa'atakum wala tafrahu bima atakum kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh wis ditulis Allah ning Lauh Mahfuz ben sing sugih sing alim sing soleh yo ora bangga mergo soleh alime ora krana ikhtiare tapi yo wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmu wae ngenteni diwarai ben ora putus asa ala mafata. Pokoke tujuane Allah li napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika ala wahi yas. Likai la taksau ala mafatakum wala tafrahu bima atak. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ora duwe dhuwit macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya apa mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya kan iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi coba kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Abu wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing di layani. Tapi ya di status iya anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale kono yen aku pengen DR Gus Ba iku statusnya khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rada dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Lah iku sing perkara kasus sing so khotime alim makhdume sing dikhidmati. Aku ora oleh diterusno. Dadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan, nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampil. Ya niku illa man atawa bi qalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale nggih misale. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula ro nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Apa bangga-bangga piye wong mok trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likailata sau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bungah sing over nganti dadekno sombo iku tujuane Allah ndamel napa kodok kodok kodok mlane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alama diuripi kaya wong awam ora nuntut umate hormat lan kula aslinya seneng salaman Kang cuma anak sampean salaman kowe kula rata-rata nyucuk ku kan terus dadi repot kan. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu nak ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur do zillatan litabe wa fitnatan lil mabdu. Kowe kadung ino nyucup aku nak ora iso nata ati dadi ujug, ujug usom. So. Hanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah jo akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman tuh sunat. Nggih salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatnan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derek nah aku, jebule aku kena ujug mergo GR dide. Makanya Abdul bin Asad itu nota ati nek ana santri derek ana dekne ruku ke miriyo. Kulo sering nak tangi omah nggih ngebis ke pandangan ke Jiwono nggih piambakan nggih sering teng pati nggih biasa piambakan. Kulo nggih sering di derek ana santri. Kadang nak mulang teng sarang nggih supir penderek, nggih kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis ya biasa mah. Tujuannya tadi, kalau enggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya donya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lunga ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah, nak wong alim mulya donya akhirat. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya, nanti menjadi bahaya. Bisa ujub, itu menuso hati mulak malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabek wa fitnatan lil matbu'. Sing anut kadung ino mergo sami nawa ato nah sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene Ruhin kok dalu baturi aku nggih Gus wis meninggih tenan Ruhin meninggih ternyata ibu bojone loro utawa anake loro bojo iku penting sekali utawa Ruhin lagi kepengin kumpul bojone misale dan itu penting misalnya satu-satu hiburan deh sih bu. Nah, ternyata bengiku Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, wah ambek kiai ra hormati. Dikongkon muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub nganggep kepentingan saya di atas kepentingane bojo dan anake Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esok-esok Gus ngapun tene, gue pulak balik Ruhin bodoh nih kulon, mantan murah tahu pulak balik. Biasanya mau menis pun tene Gus, kulon batin sakit batu izinan, kulon ya ratau nih. Murah apa nih, aku orang ngerosot di langgar, ya biasa saja. Karena saya tahu, kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah, di mana cara hukumnya Allah, aku dibaduri ora penting. Ruhin ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai, gak ada apa. Wah itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah wong alim iku mulya donya. Masyur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kulo ge biasa beto mobil, beto penderek ge sering. Sangu sak juta ge sering. Sangu rompola iku ge sering. Ge pokoke tau kabeh tak lakon. Iki mau pokoke latih ya aja sampai wa umat Nabi iki jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Wah tok kiai sing gua yang rokok emang gua. Rokok santri melayu. Nyupono sitok bare ku disupot ya apa. Yo ana sing gaya ngono. Iku yo halal ge. Tak ora pati thayyiban. Apa rokok ya rokok dhewe wis susah ya apa sih. Lah itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten. Semua syurah kerso salaman itu wes al-Qurni. Wes al-Qurni itu gak kerso salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama, setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, apa afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim. Kadang takabur sampai barang enggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu diamuk mergo ora nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau Ruhin bojone loro di nunggoni gara-gara wedi wis terkenal aku nak ora dituruti muamuk akhirnya Ruhin meksa baturi kula dengan segala resiko bojone terlantar padahal sedurunge terlantar kata bapak arah to. Nah itu butuh seni, ya. Ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya sudah sampai zillatan lil tabe' wa fitnatan lil makruh. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Kunci al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ladzi zarumun ta'ala wa mablagh ridha sinar. Alhamdulillahi ladzi zarumun ta'ala wa mablagh ridha sinar. Alhamdulillahi ladzi zarumun ta'ala wa mablagh ridha sinar. Mutrafihim ing pira-pira sugah-sugahe wong kafir utawa wong kafir-kafir sing mapan aghnia ahum tegese piro-piro wong kafir sing sugih waru asa ahum lan piro-piro wong kafir sing pemimpin ta'ala bil adabi klan sekso aisyfi tegese kelawan terjadine perang yauma badrin ing dalam perang badar omong kafir diparingi kalah ning perang badar idha hum nalikane utai mengkono idha nalikane mengkono hum te kufariku yaj'aruna iku podo sambat maksudnya bungok-bungok sopa kufar manane yasrohun sorohan gebungok-bungok ya dijuna tegese podo bungok-bungok sopa kufar yukalu dan ucapna lahum kedi kufar podo wala taj'arul yoma ojo bungok-bungok sirakabe al yoma ing dalam iki dino innakum saktemne sirakabe minna sangi ingsun iku latun soruna iku rabakal dan selamatno sirakabe latum nauna tegese uraden alang-alangi songko adab sirakabe. Kau dekana teman-teman ono po ayati pro ayat ingsun minal Qur'ani sangi Qur'an tutlaiku dan waco po ayat aliku mengatasi sirakabe kon anu kuis diwaco ning kuwe tapi fakun tumongko ono sirakabe ala akobikum ingatasi piro-piro tungkak sirakabe ku tangki suna ku berbalik sirakabe to melaku mundur sirakabe tarjiuna tekesi bali sirakabe koh koro hale mundur manane menolak kebenaran dianggap mundur ke belakang mustakbirina hale wong sing sombong kabeh anil imani sange iman kowe wong sing sombong menolak iman justru bihi kelawan nyombongno Ka'bah e bil baiti tegese kelawan nyombongno Baitullah rupane Ka'bah awil harami to kowe sombong mergo dadi penduduk tanah haram bi annahum lan saat meniku kufariku ahluhu iku ngrasa dadi ahline tanah haram fi amrin ing dalam kesentosaan fi amrin ing dalam kesentosaan bi khilafi sa'irin nasi khale berbedani sekali namunu sofi mawati nihim ing dalam panggonan-panggonane annas wong kafir ku sombong bangga no Ka'bah zaman iku maksudnya samiron khale jagungan dalu-dalu halun jama'at antekese kelompok yatahad dadu nakang podo jagungan sopo jama'ah bilaili ing dalam waktu bengi hawalal baiti ono ing seputar Ka'bah tahjuru nahale podo ninggalno Quran siro kabeh minas sulasi tatrukuna songko masdar sulasi tatrukuna teksi ninggal siro kabeh Al-Quran ing Quran wa minar rubai lan dianggap songko wazan rubai takuluna teksi ngucap siro kabeh wairul haki ing pengucapan sing ora hak fin nabi ing dalam hae nabi wal Quran ilan Quran qala ta'ala afalam yadabbarul qala afalam yadabbaru ana ta ora padha angen-angen sapa kufar asluhu te aslane yadabbaru ya tadabbaru fadhimat mongko dene zomno apa atau tak fidal ing dalam dan afalam yadabbaru ana ta ora angen-angen sira sapa kufar alqala ing dawuh sing didhawuhna Quran ayil Quran ategese Quran adalah kang nunjukno ala sidqin nabi ing atase bener kanjeng nabi amja ana ta teko hum ing kufar apa ma perkara lam yakti kang ora teko apa ma'abah umum kira-kira bapak kufar ala walina kang disik-disik kabeh amlam ya'rifu ana ta ora padha kenal sapa kufar rasulahum ing pira-pira utusane kufar fahum mongko te kufar lahum maring rasul ku mungkiruna iku ngingkari kabeh am yaquluna ana ta padha ngucap sapa kufar bihi jinatun bihi ku tetep ana ing Muhammad jinatun te penyakit edan mereka itu berkomentar nak Muhammad itu dianggap edan jadi wong kafir. Alistifamu te istifam fihi ing dalam dawu am yakuluna di takriri krana ngukuhno bil haqi lan hak. Rupane min sidqi nabi iku benere nabi wa maji rasul lan tekane rusul lil umami maring pira-pira umat al-madinah kang wis liwat. Wa ma'rifati rasulihim lan ngerteni pira-pira rasule kabeh bisidqi iklan bener wal amanat lan amanat. Wa alla jununa lan yen to ora ana sifat edan iku mujud bihi ana ing rasul. Balja ahum bil haq. Balja balik teko sapa rasul tebal intikali krana pindah bahasan teko sapa rasul hum ing kufar bil haqiq lan go barang hak ayul qur'an iki tegese go qur'an al mustamil kang mengku to kang mengandung alat tauhid ing atase tauhid wa syara'il islami lan pira-pira syariat islam wa aktsaruhum de akeh-akeh kufaril haqiq maring barang hak iku karihuna iku gething kabeh walawi taba'a umpama kok anut apa al haqu barang hak ayul qur'an iki tegese qur'an anut ahwa ahum ing selerane kufar nafsune kufar to selerane kufar bi anja gambare arif yanto teko apa Quran bima kan perkara yahuna kang padha seneng sapa kufar ku ing ma rupane minasyariki yaiku ngakoni anane kemusyrikan wal waladi lan anak lillahi keduwene Allah ta'ala maha luhur Allah andalika sangking kemungkinan di anak oh iku ora mungkin umpama barang hak anut hawa nafsu anut selerane kufar lafaz adat iktine rusak lafaz adat iktine rusak apa samawatu piro-piro langit wal ardulan bumi waman lan wong fihinna kang ing dalam samawat lan arat waman lan wong fihinna kang ing dalam samawat lan arat ay khorojat tegese metu apa samawat lan arat anizomiha sangking tatanane samawat lan arat al musyahadi kang den sekseni merga li wujudi tamanui krono mesti terjadine saling berlawanan fisai ing dalam perkoro fisai ing dalam perkoro adatan ing dalam adate inta ta'adudil hakimi nalikane wawilangane wong singgih keputusan utawa rivalitase wong singgawe keputusan bal atenahum balenakano ing sunuh ing kufar bidhikrihim kelawan peringatan ning kufar manane bil Qur'ani dikisi kelan Qur'an ala dikang fi kang iku tetep ing dalam Qur'an dikruhu mutai nyebut kufar wa syarafum lan dadi kehormatane kufar umpama gelem maksud fahum mongkote kufar andikrihim sangking Qur'an sing mestine ngelingno kufar ngoten nggih iku muriduna iku mengo kabeh amtas alu noto jaluk sira Muhammad hum ing kufar khurjan ing opah ajron dikisi opah alama ing atase perkara cita kang teko sira Muhammad ing kufar bihi kelan gowo ma minal imani sing iman fakhoroju rabbika khair fakhoroju rabbika mengkote opah kang sangking pengiran siro Muhammad ajruhu tegese ganjaran songkok Allah wa sawabuhu lan tegese ganjaran songkok Allah wa rizkuhu lan rizkini Allah khairun duwe ape wa fikiru atin khurjan amtas alhum khurjan fakhoroju rabbika khair sebagian kiru ah khurjan stantan amtas alhum khurjan fakhoroju rabbika khair fil maudi ini yang dalam panggungan loro dados nak khurjan ki khurjan stanten wa fi qiraatin ukhra kharajan yaiku am tasalhum kharajan fa kharaju rabbika fihi ma ing dalam khurjan awal lan khurjan sanin wa huwa ta awai khairur rizqin wa api api zat sing maringi rezeki afdalu man tegese luweh api api zat atau kang maringi sapa man wa ajara lan ngekei opah sapa man wa inna kalan sa'atun mi sirah Muhammad la tatuhum yaktini ajak-ajak sirah Muhammad hum ing kufar ila siratin maring dalan tori kentik si dalan mustaqim min kang jejek dinil islam yaitu kese agama islam wa inna ladina lan sa'atun lewa ngake layu minuna kang ura iman sopa ladina fil akhirat iklan akhirat maknanya bil ba'asi iklan tangi songko kubur wa sahabilan ganjara unak liko bilan sikso anis sirati sangking dalan sing jejek ay tori kentik si dalan sing jejek ikulana kibu naiku yaktini mengo kabeh manane adiluna tegese melenceng kabeh walarahimnahum pomongeki welas ingsun hu ing kufar wa kasyafna lan buka ingsun mak ing perkara bihim kang ing kufar mindurin saking bahaya manane madarat ajuin tegese kelaparan asoba kang mekenane apa kelaparan hum ing penduduk Mekah bima katone Mekah sapa sini nak ing masa 7 taun umpama Allah melasi mereka lalat ju yektine padha ndulurung sapa ngake tamadu tegese ndulurung sapa ngake fituh yanihim dalam kesesatane wong akeh dolalihim tegese kesesatane wong akeh ya mahuna hale mitar-mitar kabeh ya tarot tetuna tegese mitar-mitar sapa wong akeh manane ngalor ngidul yo pancet ning kesesatan walau kota takut nalan teman-teman ngalap ing sunung ing kufar bil adzab iklan siksa iljui tegese kelan kelaparan famastakanu mongkora podo sopan sopo kufar tawadu dikse ora sopan sopo kufar li robbihim maring pangerane kufar wa mayatadoro unalan ora podo dpdp sopo kufar yarhubuna tekesi ora podo tenanan nggih ora podo nggih tenanan tarhib sopo kufar ilawahi maring Allah bidduai kelawan donga. Hatta idza fatahna sigonalikane buka ingsun ibtidaiyat unti khatam buka kalam alaihim ngatasi kufar baban ing pintu dzadzabin kang duweni siksa sahib adzabin tegese kang duweni siksa syadidin kang banget wa ta'ala adzab syadid yaum badr niku terjadi ning perang badar utawa yaum badr niku terjadi ning perang badar bikotli klan den pateni ini tokoh-tokohe wong kafir idza nalikane ngono gumte kufar fihi ing dalem ikilah adzab iku muplisuna iku putus asa kabeh muplisuna iku putus asa kabeh ayi sunat kese putus asa kabeh mingkuli khairen saking saben-saben kaapian mingkuli khairen saking saben-saben kaapian bon kula terangno nggih masalah niki surat ayat niki ayat makkiyah terus surat niki surat Madaniyah tapi tentang niki nu ngenang Makkiyah. Teng mriki diterangaken oleh nafsir Imam Suyuti Samiron Tahjurun nggih mustakdiri Nabi Samiron napa Tahjurun. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mumpun enten Ka'bah. Mumpun enten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumat Nabi Ibrahim. Sarate antohiro bi'tiyali ta'ifina wal akifina warruka'is sujud. Wae Ka'bah diperuntukkan tiang-tiang sing salat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan-penyimpangan nggih. Terus Ka'bah dadi kebanggaane tiang-tiang salah. Nggih niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tasih kafir niku bangga anak mereka itu orang yang benar buktine dipasrai ngrumat napa Ka'bah niki eling-eling. Dadi Ka'bah iku barang suci dinggo agul-agulane wong kafir, dinggo sombong-sombongan terus menentang keberhadirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong napa? Salah, itu disebut mustakbiri Nabi Samiron Dahjurun. Terus ini pentingnya ngaji gitu. Terus ada era di mana Ka'bah niku mau gue sombong-sombongan tok. Nganti saat niki nu wonten tiyang sing meyakini Wahabi ku luwih bener timbang NU. Jadi alasannya wong sing rumat Ka'bah. Akhirnya ono wong kaji mulai nganggo madhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Nang Mekah itu biasa sholat rakuno terus di omah rakuno. Nah, sesuai nang sholat tuh nang Mekah itu biasa sholat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajaan kewai mau Arabi bintu, mau Arab nauro bintu. Ini ulah sering ditakoiku. Kalau nih orang pun sinau madzhab kata, bukan madzhabul arba atau gimana madzhab kata. Harus sering ditakleti. Kulo kan nate umroh 2009 terus haji 2000 pingin 2013. Nah niki London iki kulo niki rada ngeluh tapi maksa ngaji lah nak ngeluh ra ngaji malah ra ngamal. Dadi tetep ngaji. Kulo niku sering ngertos ya pancen tiang Arab iki sing bodho iki langkung kadake sami kalenteng Indonesia iki sami sebetulnya iki sami. Mergo kulo nak gojlok ngoten misale diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwih akeh wong napa bodho. Nah ini kalau misalnya soft ngarep itu kosong ini memang melaku, kursi ini digawa kalau ini perasaan nak kiai Indonesia yang saya sedanten dalam hal sholat agar gak ngeluh banget itu abadan nunggu nah orang ngarep buatan ya sehat itu, sholat itu gawa kursi mau gedut-gedut nah kalau ngerti nak sehat itu nak soft ngarep itu kosong, kursi ini diangkat badan itu loh jadi tak maklumi nak menoloro jubilai kursi ini apa? Diangkat ya tenang ya terus digolugo meneh. Lugue lugo kaya wong marung ngene lho lugo kursi mboten nak Indonesia lugo sopan. Lugo iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lugo napa? Kursi ngangko enggak ya biasa digomlo ka mlaku kok di parah tenan. Ha niku sing kula nate ditangleti tiyang niku. Nak wonten tiyang nelpon ya diangkat. Diangkat terus ni. dia awal dia diangkat asolah terus dipatil pas sa'i mana aku tak ngerti Gus aku madhab apa aku madhab bentuk perkarane berhubung ning Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara napa syar'i dadi berkono ning kota suci pusate napa is Islam dadi mulane dados wong alim teng Indonesia kudu pede mergo sering digertak ning Mekah ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah Mekah pusate Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jarung NU lucute Mekah traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep waduh jadi satu-satu jadi lah cara kulo iki padha klirune artine padha klirune nek wis mantep kunut kunut ae nek mantep wolu ya wolu ae ora usah anut Mekah. Mekah iku tau dienggo kebanggaan ya Abu Jahal Abu Lahab banggane nggih nganggo napa Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus mboten. Misalnya sampean hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub, ujub ku nglebur napa ngamal. Saman seneng sodako terus mulai tebe sing buat sodako iyo ngelebur ngamal ngucara pangeran itu duwe di ini kabeh dikira iso ngarepe pangeran ngetikan tapi biar kalau sodako yang mulai tebe kulo takoi pangeran duwe sopo paham ngucara pangeran apa duwe sopo ini penting kulo aturakan jadi saman buatan sakit sidik-sidik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing saat ini ulama'e berfatwa Wahabi ya biasa mawana. Ada pembenaran dari madhab kita, kita ikut, kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kulon sering dipisau itu yang perkara fatwa. Ini kirung ana tenan. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma akibatnya kulon wales, song-song bodoh, mator jadid. Ini kirung ana isin haji-haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid, airport sekarang yang di Jeddah. Itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah, dari Budi Ka'bah, dari Masjid Haram. Tapi kalau Mator Kodim, pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rumah ono ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten kira-kira kisaran berapa dua nopo marhala dua marhala itu ada yang hitung 80 kilo 84 nopo kilo niki rungok nopo niki kalau tangklet sing nate-nate haji sampean pernah enggak dengar haji disuruh ihram di atas pesawat betul nate pernah wireng betul sering kan sing pun mepet-mepet biasanya kan ihram teng nopo dhuwur nopo pesawat karena sudah ada liwat Madinah, nak liwat Madinah kan jelas ya mengke mikote saking bir napa Ali. Tapi nak sampun mepet haji ambilane langsung napa Mekah. Lah mengke kuwatir gak entuk mikot, kan mikot napa teng pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngelu napa nak menawi rat salah didelok kitab e mon. Kula nu gadah kitab niku per 100 tahun, termasuk gadah kitab haji terkini mulai karangan Syekh Muhammad orang-orang kita ya orang-orang Sunni sampai karangan Wahabi individu atau profesor-profesor fikih Wahabi ya orang alim kalau yang profesor sampai fatwa Wahabi yang mu'inya yang negara yang fatwa negara jadi atas demikian wonten dan fatwa orang alim mandiri alim mu'i ono alim NU macam-macam kan non tarjih Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang itu mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport yang saat ini itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah do dari Ka'bah tambah bagus berarti kan mesti saya kan tadi faham ya. Kalau ini sing buatan haji lagi ngurungokno ben ngurungokno ilmu coba pera kelar kaji terus buatan. Nah ilmu tetap barokah, masih orang kelar melebu suarga, bakas suarga tetap saya paham. Jadi ilmu tetap nopo barokah. Enggak karek melebu ini, paham. Pola mikot itu kan ngeten, ya. Anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pagar, jadi ada star. Jadi sebelum haji, ngambil star, disebut nopo mikot.

Ini penting kalau aturakan. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina. Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan pengumuman niku ilang. Setelah 4 tahun napa 3 tahun ngoten dilalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora di dokumen, ora di file, pokoke anggere iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Ya aturan ini saiki ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku keliru padha karo zaman Nabi anggere sing bareng Ka'bah bener sing ado Ka'bah. Nah, lha ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuat. Tiang non Arab nggih kathah. As-Sahul Kutub badal Quran Bukhari, tiang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet tenan bangsa. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangane Uzbekistan. Imam Bukhari ini wak teng Uzbek mriku, teng putih Uzbek teng Bukhara. Ku nunjukno anak ora iso ge ukuran bener kok. Lan kula alhamdulillah sakniki pun satu-satu. Bute wong Mekah kok ora kunut, berarti kunut itu salah. Aku berkaji ora ono wong kunut. Tapi Mekah nak traweh 20. Berarti kan pun satu-satu. Tapi terus nanti wow takok. Tapi Mekah ngalim-ngalim gitu. Anggeron jubah diundang saya, jubule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nak mbek kiai ora hormat. Wong anggeron jubah dicucuk. Wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucuk. Ku apa dicucuk. Dinyek mbek kiai nek mbok cucupi ya kesel. Jubane ora ulama, iku pakaian Arab blok goblok. Pertama medun ku pesawat anggere wong napa? Dicucuk. Buareng nyucup terus kok kesel ya. Seh, Pak Yai, kok banyak yang ulama di sini, cucupan kabeh. Jebule supir taksi enggak coba? Coba. Paham gitu terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas nggih. Gitu. Sampean waca malih nak pas teng dalem kangen-angen barang suci kadang dadi kesombongan mustakbiri nabi ay bil baitil haram. Dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa? Sombong. Ngene mboten tenang sal. Mulane teng tiba sing dikenang Mina walanal ma'la wa khaifu Mina mergo Aqabah sing ning Baitul Aqabah maknane Aqabah tu napa Mina. Lane Mina lu bersejarah sekali. Lane nek kanca-kanca nak sing haji nak teng Mina 3 dina 4 dina ndonga sing tenanan mergi sejarahe nabi niku kathah sanget teng pundi Mina. Lanane Ka'bah ya tenanan. Sampun saiki dikuasai wong Islam mboten dikuasai sinten Abu Ja, tapi ojo dadekno sombong, ojo kok sampean mulai. Kulo sering ketemu kaji mbek kaji. Kowe iso ngabung Hajar Aswad ora? Wah, berarti kira top-top aku. Iya berarti ya sombong mbek napa? Ka'bah. Ya ajane ya ora usah ngoten, wis biasa mawon. Sing ngabung Hajar Aswad sing mboten nggih biasa mawon. Wis. Kulo ge mboten nate ngabung Hajar Aswad. Nggih perkara ning ngoten. Kok mari sombong malah. Ya selain wedi didosok barang niku. Kulo manjen mboten niku. Bareng delok dosokan ngoten wis diware Kanjeng Nabi jare kon cium jauh dadi sanut ta ngono. Iku yo warane sapa? Kanjeng Nabi. Bapak gak nyium kak bandak. Aku diware Nabi cium jauh lha sanut sing gampang-gampang wae. Lah daripada ke meksa nyium ora nyium Ka'bah meksa mergo gak marem berarti gak mungkiri ajaranane Nabi cium jauh. Paham? Ya itu repote ngadepi wong awam kan tenung dalile marem. Wah, nek gak ngampung ora marem hukum kok marem-mareman. Marem coplon go mulai. Angger marem-marem coplon go mulai teloni. Bar. Hukum ana apa? Marem-mareman. Ora repot ana lho. Deleng-eleng eta terus kowe misale salat khusyuk terus dadi bangga ya ujug. Mulane ngaji tasawuf penting. Kowe sedekah bangga dadi ujub. Kowe apal Quran bangga dadi ujub. Dadi kebenaran niku nek gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas iku dadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah iku barang apik, barang mulya dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah ya sepakat, wong Islam sepakat, justru dadi kesombongane tiang Mekah. Nggih, nggih. Dadi kesombongane tiang napa? Mekah. Niku ampun nganti terjadi. Ada sama nak ketemu Mekah bedane ngeten niru Abu Darda. Kulo gadah pegangan Abu Darda Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini. Misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud ning Mekah mbek ning Amerika ning Australia apik ndi? Apik ning Ka'bah. Mergo entuk sewu salat. Tapi pertanyaane kowe seneng ndi bumine pangeran kosong sangka sujud ambek ora kosong sangka sujud? Seneng ora kosong sangka sujud ya nang ngono ning Australia kono utawa ning Papua kono sing kurang akeh wong napa sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan ndak baiknya. Abu Darda dan Salman Al-Farisi itu pernah hidup di Syam, jauh dari Ka'bah. Ketika Futuhat, zaman itu Syam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat, mayoritas masih Kristen Ortodok. Syam sing saiki populer Syam ini. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat, dan sholat di Masjid Haram itu ka'alfi sholatin, dapat pahala 1000 napa sholat. Tapi apa jawaban para sahabat yang wirup teng Kufah, teng Syam, teng macam-macam? Annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi ku ra iso nyucekno wong. Abu Jahal lahir yang di Mekah tapi yo gendho. Abu Lahab lahir di Mekah tapi yo gendho. Aku kepengin ngekeh-ngekehno bumi ne Allah dienggo napa sujud. Dan pertanyaannya gitu, kowe luwih seneng wong sujud ning pangeran tersentralisasi ning Mekah apa seneng menyebar di seluruh dunia? Mboten pertanyaane nek dibalik ngoten. Seneng menyebar di seluruh dunia. Dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat. Sehingga alhamdulillah Islam perkembangannya cepat mergo ra seneng tersentralisasi teng Mekah. Saiki wong salah kaprah, anggar Mekah iku hebat mergo salate wae padha karo sewu sholat, sesuai mulai rasulan gojek susuk ya orang kaji bahlul ngomong bela-bela kata kaji tapi gak sholat bareng-bareng kaji tambah rasulat gojek susuk kata sholat gue bar saya mereka jari sholatnya kono bodoh karo sewu nopo sholat padahal nak sewu sholat nak saat duhur sewu sholatnya kono patang puluh dino pengen gue sesak umur ya lah nak kaji ini umur pitung puluh tahun sholat patang puluh dino berarti bodoh karo biru patang pulau ibu, patang pulau ibu sholat itu sepirang dino. Belum pun tahunan ya. Ibu serah sholat nganti mati, wis. Wah, anak jatuh pun idan gak apa. Faham, jadi kalau suwon, ulama kita ya bisa salah, kiai Indonesia bisa salah, siapa saja bisa salah. Tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan, mergo wong ulama Mekah iku para Ka'bah mesti bener kita. Ya kalau salah salah saja, ndak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari napa Ka'bah. Nanti nak ngono kita masuk napa mustakbirin napa bi. Dadi eling-eling iki ayat cara kula spektakuler tenan nggih peringatan mbek kita lah. Aja sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan sing ngoten mboten nggih bener nggih bener, nggih salah nggih napa salah. Niki kula terangaken walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Umpama kebenaran tu anut selera mereka, nafsu mereka, mesti dunia ku rusak. Dieling-eling ya niki pegangane kiai-kiai tasawuf sing ikhlas kiai-kiai alim ini. Aja geman ke dadi ulama iku anut selerane wong awam. Mergo nek anut selerane wong akeh iku kebenaran menjadi hancur. Ini ku masyhur nggih kula bolak-balik mboten bosen cerita. Zaman Luqman Al-Hakim itu pertama didik anake Murohek. Murohek itu pertama rondo iso mikir. Kira-kira umur 8 tahun, 7 tahun. Pertama didikane Luqman Hakim namung setunggal. Cung, kowe nak yakin kebenaran lakukan saja. Dan jangan peduli ambek omongane wong. Lah omongane wong sepundi no, Bah? Jare Luqman Hakim, "Ayo melak aku." Gini kuwi masyhur ceritane. Luqman Hakim numpak khimar. Khimar samane semacam keledai napa-napa ditumpaki mbek anake. Jaran lah cara. Tumpaki wong loro jare wong ning pasar, karepe ku piye? Luqman Hakim matur karo bijak, jaran sitok ditumpaki wong loro. Akhire terus wis jong kowe medun tuntun. Karepe piye? Sing bapake enak-enak numpak jaran, anake kon nuntun. Akhire diwalek anake kon numpak, bapake sing nuntun. Lha iku piye karepe bocah cilik dididik ra sopan, bapake nuntun kok anake numpak. Terakhir jaran sitok dituntun wong loro. Lha iku piye jaran sitok dituntun? Terus anake lagi paham. Oh, manusa kabeh apa? Salah. Terus kowe ape golek sing bener sing piye? Nganggo cara piye wae? Salah. Karena kalau nu dadi kiai ya bingung tenan. Misalnya kita dadi kiai melarat, nunjuk no zuhud. Iku engkau ya sing dadi trauma, dadi wong apik ya akeh. Kapok dadi kiai, engkau nak nasibe ngono. Jogeman ki kiai engkau nak kerene koyo ngono iku. Ya resiko tenan. Tapi kowe dadi kiai sugih blegedu ya resiko. Perkarane ketika kowe salat anteng wiridan anteng jare tangmu iku anteng dhuwe wis akeh. Mulane salate tenang ae. Lah kene ra dhuwe kon tenang kowe Pak Kiai ngono dhuwe akeh salate repot. Milih gaya sugih ya ono masalah. Milih gaya melarat. Masalah. Ya gas dengan ya angel ukuran sedengan piye kan kowe cara kowe sedengan lha cara melarat ya sugih nggih mboten. Mboten lho cara kowe sedengan lha cara melarat kan yo. Ya wis ra usah ngono, nek kowe yakin bener ya. Selakoni ya, ya yakin bener misalnya kita di mobil kok sawangane ora korupsi, ora kok ora tangkep KPK, sangkepe bener. Nah, paham ge? Kowe melarat sawangane turunan terlatih bener. Nah, itu, artinya terlatih kan wis ora ngeluh, ora sambat kan berarti melarat yang bener. Tapi nek melarat ora terlatih jek sambat atau ora usah karena wis melarat keliru, paham ge? Sambat itu kan mari nopo? Jadi lengi-lengi walawit tabal haku ahwa ahum nabo lafasadati samawatu wal ardu aman fihin. Jadi barang haku raoleh anut selera anut karpe wong akeh buatan sakit. Bukan nak barang hak ya tetap hak. Senajan tahun itu buatan populer. Kau sekali anut wong akeh ni ku ngerusak dan nanti. Lain ini kau lagi lengakan meskipun sampai ras seneng hisap. Biasanya tiang-tiang NU rak buatan seneng hisap. Wes akhirnya seneng lah kudu ngakoni ku ilmu. Ojo pepeh. Nabi itu percayanya ru'yah. Wes akhirnya seneng hisap lah. Iku ojo anti ilmu. Imam Subki itu orang Syafi'i percaya hisap. Imam Ghazali itu percaya hisap. Memang kalau pendapat jumhur mendahulukan ru'yah mengalahkan apa? Hisap. Tapi ulama Syafi'i yang lebih percaya hisap ya banyak kayak Imam Subki. Imam Subki malah berpendapat hisap itu qot'i. Ya hisap yang akurat tentu ya. Hisab itu qoti, ru'yah itu madnunah. Alasannya meripat itu sing clear. Wong terakhum itu menawa hidup ya dianggap hilal. Tapi nak hisab kan qoti. Mulai Imam Ghazali oleh nyindir ngene iki sindiran Imam Ghazali. Saiki sampean tak takoki. Nak ana gerhana bulan kok jam 8. Jam 8 bengi misal. Lama gerhana sekian, sing gerhana samping kiri. Kowe iku asar atau durek ngomong mbek santri mujung kok salat gerhana bulan. Iku berdasar hisab apa ru'yah? Hisab kan. Apa kowe ngene lek ngomongane santrimu? Cung ya engko ana gerhana bulan, nak karuane mbok ru'yah gerhana ya sida, nak ora ya ora. Lah tapi piye wae ki muka di omongan ngono iku lho delok kalender ta apa? Tetep bae. Hisab kan. Mulane jari Imam Ghazali. Bagaimana Anda memungkiri satu ilmu sing ngitung gerhana kawitane sampai bare wae detail roh lan bener. Mujarab wis teruji berpuluh-puluh tahun. Kok ngitung dino ora mbok percaya. Wong ngitung bulan sing cilik gerhanane mok 8 menit wae akurat ngawiti sampai akhirnya wae akurat. Mosok ngitung dino keliru. Jadi yang percaya hisab ya banyak. Jangan karena kita ndak bisa hisab percaya ru'yah wae gampang, ilmu hisab jelimet. Lah nang ngono berarti annasu ada umajailu, manusa mesti musuhi barang sing ora iso. Waktu gale ning dunia Quran ana ki fikih ra iso sapa gunane sapa iku apa to? Wong diwaca bolak-balik ya maknane keliru, nek ora ana gunane padune ndekne ra iso. Dugale wong sugih di mobil loro, telu, jare sing wong melarat, gunane apa mobil telu nek digo sitok sing loro nganggur. Ya wong sugih ku ora carane logikane nek ndek telu rusak sitok ijek ana sitoke. Kowe ora rasane dadi wong apa? Sugih. Itu kali wong rawayong sitok ora entek kok rabi telu, kowe ora rasane wong rabi telu. Urepen sa selera melarat urepot. Dari rabi sitok ya sitok ora entek kok rabi apa? Telu. Lah tapi jajal lah bos kayak ibu cuci telu, jebule nak telu tu, ya betul betul. Bodoh wong dia mobil telu, nak sing duwe kurang logikane, nak digo sitok rusak sitok ije, sitok. Tapi nak wong melarat kan, duwe telu gunane opong digo sitok ya sing loro nganggur, nah, ya ora sambung tu tu. Jadi hisab meskipun kita ngikuti ru'yah tetap harus nganggap hisab tu ilmu yang luar biasa. Buktinya kita percaya gerhana matahari ya berdasar nopo. Bisa, menurut jari Imam Ghazali ojo geman wong Islam mbok latih mbok jak bodho mergo kowe bodho terus bodho mape mbok gawe gerakan

kon mati sik. Terus biasa nak wayo, kenapa wayo? Pengen. Ono wis bar jujur. Lah kenapa kepengin? Ya mergo duwe dhuwit. Mergo ora duwe dhuwit ku ilang kepengin ku mesti ilang. Tapi rasa sok suci sini-sini napa? Karena ya itu tadi, nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwo kata poligami pasca Khadijah napa? Kabundut. Ya macam-macam. Ya biasa mawon lah, ben ngamal ngamal wis piye wae zina iku elek api rabi ngoten dadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lha gitu, Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana, kena apa wong kon nikah? Fa inna aghdhu lil basar wa ahsanu lil farji. Piye wae nek isra rasane wong wedok rabi kepengin ya rabi ku njogo sangka zina. Nabi sederhana ngendikane aghdhu lil basar wa ahsanu lil farji, pokoke butuhe rabi ku ben gak napa? Gak zina. Tapi wong saiki kan berlebihan, sok saleh-saleh dhewe. Wah, wayo ngekeno mate Nabi ngene-ngene. Lah masih yo bojo melek ya iso mroduksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lha yo nek tujuane ngekeno-keno umat, cah papat mbok rabi panjang kabeh tetep nak mroduksi wong tapi iso to? Tapi tetep milih sing nopo? Ayo. Wis ora usah berlebihan iki biasa mawon niru Nabi, kena apa kok nikah ya aghdhu lil basar wa ahsanu lil farji. Piye wae nikah udah dadekno ora zina. Menane ki sing hormat mbek bojomu sing dadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Nah sing ora zina termasuk sebabnya melarat. Iku yo termasuk kudu syukuri piye wae sebab ora zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe dhuwit terus ora zina iku langsung wali. Perkara ini kesempatan kok. Mergo wong pitu sing yudhilluhum wa fi dhil yaumil adilla ila dhilu ora ana sing lebokno melarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Artine syarate ora zina dadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi ora zina tok ya wis apik, tapi orang wali, tapi nek di kesempatan ora sida niku wali ini. Padahal di kesempatan orang juga tau melarat. Wong suke, dadi wong suke gampang dadi wali. Wong anger ra sida maksiat wali, anger ra sida terus pokoke usaha ora sida niku gampang dadi napa? Dadi eling-eling nggih, dadi kula suwun sing ngaji kula nu ngerti aja nganggep Quran tu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nek disebut balekno hukum makhluk udah dirancu. Ya wong manusa iso mikir. Iku sawangane sing kudu mikir iku manusa, nak lemah aneh. Padahal manusa sing iso mikir digawe Allah saking lemah. Tapi nak kowe nyifati Allah wa wallati yuhyi kersane nak Allah ping uripno lemah ya keben. Nak ping uripno wit iso ngendikan ya keben, uripno sapi ya wis ben. Sehingga kowe nak berpikir ngene gak janggal, misalnya mukjizate Nabi Musa ana wong dipateni, gak diketahui pembunuhe. Kan kon nyembelih sapi. Barang nyembelih sapi itu buntute diketok, disabetno sing mati iso tangi. Yo kira usah janggal kan janggale ning ndi? Malah nak jare ulama usul, Nabi Musa cek repote lha apa nyembelih sapi dek wedhus barang. Apa ngenteni napa? Ngentok butut barang. Cara Nabi Isa luwih modern rasa ngono-ngono nang mati ditakoki. Cungge sing mateni sapa? Nabi Muhammad luwih modern menen ra usah ayate Allah kekuasaan Allah ngenteni takok wong mati. Lah manuk segoro ra wis akeh pertunjukan. Lah apa takok wong mati barang malah kesuwen. Lah mulane Nabi Muhammad anggap luwih modern dadi gak ribet. Kula beleni ya Nabi Musa iku cek ribet. Nggo buktekno kekuasaan Allah sapi disembelih. Buntutnya diketok di sebelah wong sing mati terbunuh tidak diketahui pembunuhnya terus tangi terus ngomong sing mati ini aku iki ribet gak? Ribet Nabi Isa cek ribet wong mati ditakoki jadi gue nunjukno kekuasaannya Allah cek ribet Nabi Muhammad paling gak ribet inna fi khalqis samawati wal ardh wong Allah gawe langit bumi gawe gunung kok cek golek bukti kekuasaannya meneh kowe wedan ta waras lah akhirnya umatnya dora keramat ngene iki perkarane wis wis cukup iku. Lho tenan kula umpama malaikat Jibril teko teng kula kan milih keramat mbek ora. Nak pancen keramat nggo delok ayate Allah kula milih ora. Isin kula mbek pangeran. Wong ayat wis sakmene iki ya kok isih golek tambahan. Wis fabi ayi ala rabbikuma napa tukadzi. Isin. Mulane kula mbek wali terkenal keramat mbek kula, kula cek pede, mesti cek mulya kula ning arepe pangeran. Meskipun kula ya ora keramat. Kula nanti ditantang wali, kula ora lho Gus perasaane jeneng cek roh cek ora ta bae kira pangeran. Cerah aja orang itu urusamu om. Barang kalau tantang, ini ayo ukurannya. Ayo pasut-pasutan mandi di wah betul mantan kalau kita tetap lebih didengar ulama lagi jadi tidak rawan ya. Ayo. Jadi eling-eling ya. Terus nak pancen wong mati iso omong bukti bukti ayat Allah. Mesti ini lebih dari bukti alam-alam sing wis ana ya dadi napa